Kita akan mengawali pembahasan yang ada di dalam kitab Adda wa Dawa. Karya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kitab ini sesungguhnya jawaban terhadap pertanyaan seseorang yang diajukan kepada beliau, sehingga judul kitab ini diberikan oleh para murid Al-Imam Ibnu Al-Qayyim karena beliau sifatnya adalah menjawab pertanyaan, yang jawaban beliau tentang pertanyaan yang diajukan kepada beliau, jadilah kitab yang kita insyaallah akan pelajari. Ini kitab Adda wa Dawa atau dikenal pula dengan Al-Jawabul Kafi. Adda artinya adalah penyakit, Ad-Dawa artinya adalah obat, sehingga jawaban ini berbicara tentang obat terhadap ini penyakit, khususnya berkaitan dengan ini amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim salah satu di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau hidup sekitar tahun 600 sekian, sehingga buku ini umurnya sudah cukup tua dan tersebarnya sebuah risalah hingga bahkan turun temurun dari generasi ke generasi. Ini adalah satu di antara alamat keikhlasan dari sang penulisnya. Sebagaimana kitab Al-Muwatta di zaman Imam Malik itu banyak yang membuat muwatta, akan tapi yang kemudian dikenal Al-Muwatta adalah Muwatta Imam Malik. Dan beliau katakan, maka nalillah abqa, apa yang dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala itu yang akan kekal. Mari kita simak sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yang kemudian jawabannya adalah bentuknya jadi satu kitab ini yang akan kita pelajari. Bertanya seorang penanya kepada Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ma taqulu as-sadatul ulama a'immatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtulya bi baliyatin wa 'alima annaha in istamarat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratuhu wa qad tahada fi daf'iha an nafsi bi kulli tariqin fama tasdadu illa tawaqqadan wa shiddatan famal hilah fi daf'iha wa mat tariq ila kashfiha. Pertanyaannya, apa yang diucapkan atau apa pandangan arahan para ulama, para pemimpin agama tentang seorang yang mereka ubtulia bibaliyah, seorang yang mereka diuji dengan sebuah ujian. Ujian di sini berkaitan dengan penyakit hati, atau ujian yang dikatakan wa alima annaha istamarat bihi afsadat alihi dunyahu wa akhiratuhu, yang dia sadar persis, dia tahu persis kalau ujian ini terus berlangsung maka akan merusak dunia dan akhiratnya. Iqotibillah, ujian itu ada dua, ibtila atau musibah. Musibah yang berkaitan dengan dunia dan musibah-musibah yang berkaitan dengan agama. Musibah yang berkaitan dengan dunia ini berbagai macam musibah, perkara-perkara yang menimpa yang kemudian merusak dunia dia. Bangkrut perdagangannya, kehilangan anggota keluarganya, ditimpa musibah, sakit keluarganya atau dirinya, atau musibah yang menimpa pada jasadnya atau hartanya atau anggota keluarganya yang berkaitan dengan urusan duniawi. Orang yang diuji Allah dengan musibah duniawi seperti ini, di balik itu bahkan dia bisa meraih surga yang sangat tinggi seandainya dia bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis berkaitan musibah-musibah dunia tersebut, bahkan Nabi sebutkan di akhirat kelak ketika orang yang mereka di dunianya tidak Allah timpakan musibah yang besar, mereka termasuk orang yang sejahtera, yang tidak banyak hidupnya diguncang dengan musibah-musibah duniawi. Ketika melihat orang-orang yang di dunia terkena musibah dan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka dalam menerima musibah, apa kata Nabi? Ya waktu ahlul afiyah orang yang di dunia mereka afiyah sejahtera, berangan-angan saat mereka melihat orang yang terkena musibah menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anna juludahum quridat bil maqarid. Seandainya kulit mereka disayat-sayat, digunting-gunting, karena besarnya pahala yang diterima oleh ahlul musibah. Ini berkaitan dengan musibah duniawi yang ketika mereka bisa bersabar dengan musibah-musibah tersebut. Tetapi yang ditanyakan oleh si penanya ini kepada Syekh adalah ibtila musibah yang berkaitan dengan ancaman agamanya. Musibah yang berkaitan dengan keterjerumusan di dalam perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang merusak hati seorang, yang kalau ini berlangsung terus akan bisa merusak dunia dan agamanya, merusak dunia dan akhiratnya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang bertanya ini sangat paham tentang agamanya dan sangat mengenal tentang bahayanya penyakit hati yang tidak segera tersembuhkan. Seorang mukmin ikhwan, dia memiliki kesadaran penuh bahwa harga nikmat yang termahal dalam kehidupannya adalah agama, adalah keimanannya. Yang kalau nikmat ini tertimpa musibah sehingga merusak nikmat tersebut, maka ini sangat bahaya. Dia dalam ancaman bahaya besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah yang menimpa kami, musibah dalam perkara agama. Karena musibah dalam urusan agama ini alamat kebinasaan. Dan seorang mukmin, sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan fitnah-fitnah, fitnah yang akan menghancurkan agama dia, Nabi katakan, wa taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Dan akan datang fitnah yang seorang mukmin dia akan mengatakan, ini yang akan membinasakanku. Yang ini menunjukkan bahwa bagi seorang mukmin urusan agamanya adalah urusan yang paling besar, yang paling utama. Orang yang tidak memandang urusan agamanya besar ikhwan, musibah-musibah agama tidak dia anggap sebagai musibah. Dia seperti tidak tertimpa apapun. Dia kehilangan sholat, dia kehilangan sholat jamaah, dia kehilangan kesempatan talabul ilmi, dia tinggalkan ketaatan, dia lakukan kemaksiatan. Yang ini sungguhnya adalah musibah-musibah besar yang melebihi runtuhnya rumah mereka, hilangnya mobil mereka, hilangnya uang mereka, Sehingga orang yang mereka mengetahui nilai agamanya, dia menganggap ini adalah kehancuran besar, ini adalah bahaya besar. Orang yang mereka tidak memandang harga agamanya, maka musibah agama itu seakan-akan bukan musibah sama sekali. Yang dia pandang musibah adalah ketika musibah menimpa dunia mereka, sehingga mereka menjadi sedih, galau, gelisah, bahkan berkepanjangan. Ini karena mereka memandang dunia mereka perkara besar dalam kehidupannya. Maka doa Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan jangan sampai dunia menjadi perkara terbesar dalam kehidupan kami, dan jangan sampai ilmu tentang dunia adalah puncak daripada ilmu kami. Yang ini menunjukkan tentang betapa sangat besarnya harga agama bagi seorang mukmin. Dan si penanya ini sadar persis bahwa bala yang menimpa dirinya, yang menimpa hatinya, ketergelinciran dalam perbuatan-perbuatan maksiat itu apabila berlangsung terus akan bisa menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini menunjukkan dia paham tentang agamanya dan adanya sarihul iman, adanya tanda-tanda jelasnya keimanan di dalam diri mereka. Di antara alamat seorang mukmin, seperti yang dikatakan dalam hadis, man sarrathu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fa huwa mukmin. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia gembira, dan barang siapa yang keburukannya membuat dia sedih, maka dia adalah mukmin. Sehingga kata Sa'di, a'dham alamatil iman, di antara tanda atau alamat, di antara alamat yang teragung iman seseorang adalah hubul khair wa rahbah fihi, dia senang dengan kebaikan, dia mencintai kebaikan, dan dia bersemangat untuk, dan dia bersemangat dalam melakukan kebaikan, dan dia berusaha untuk senantiasa memperoleh, yaitu kebaikan yang dia senang dengan kebaikan yang ditunaikannya. Waqad ijtahada fi dhafi'i anfusihi bi kulli tariqin. Dan sungguh orang ini, dia telah bersungguh-sungguh untuk menolak musibah yang menimpa dirinya, kemaksiatan, atau dia dilanda penyakit hati yang parah. Dia sudah mengerahkan kesungguhan upaya untuk bisa menghentikannya atau menyingkap dan meninggalkannya, bikuli tariqin, dengan segala macam cara. Famastadu illa tawakkutan wasiddatan. Tetapi segala upaya yang telah dia tempuh tersebut tidaklah menambah kecuali semakin membara dan semakin parah keadaannya. Dan seperti ini terkadang menimpa pada seseorang. Pamannya orang tertimpa musibah al-ishq, gila asmara, gila asmara. Orang yang teruji hatinya dengan gila asmara, ini penyakit yang tidak gampang diobati. Yang terkadang orang sadar dia terlilit penyakit ini dan ingin meninggalkannya, tapi terjatuh lagi, terjatuh lagi, terjatuh lagi. Kadang orang teruji hatinya sangat gampang atau terlilit dengan kemaksiatan. Dia sadar ini maksiat, dan dia sudah berupaya dengan segala upaya untuk meninggalkan perbuatan itu, tapi bolak-balik terjatuh, terjatuh, terjatuh, sehingga membuat dia seakan-akan jalan buntu. Karena segala upaya telah berusaha untuk dia lakukan, tapi famastatu illa tawakkutan wasiddatan, tidaklah menambah kecuali tambah membara. Famal hilah fitabnya, upaya apa yang mesti harus dilakukan untuk bisa menyingkap penyakit tersebut, untuk bisa lepas dari balak tersebut? Wa matariq ila kasbiha, jalan apa yang mesti dilakukan untuk bisa menyingkap ini musibah tersebut? Dan pertanyaan orang ini boleh jadi pertanyaan yang betul-betul tulus keluar dari hati nuraninya, ikhlas ingin menyelesaikan masalah, sehingga menjadi sebuah pertanyaan yang jawabannya sekarang kita bisa mengambil faedah dari jawaban Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Di antara orang yang mereka memiliki kesungguhan untuk menyelesaikan masalah, dia akan mencari-cari jawabannya. Bagaimana dia bisa betul-betul lepas dari masalah yang sedang dihadapinya itu? Itu menunjukkan ada kesungguhan, ada upaya mencari ini sebab-sebab yang bisa menyelesaikan masalahnya. Farahimallahu man a'ana mubtala, kata orang yang bertanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang teruji. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Lalu beliau menyitir sebuah hadis, si penanya membawakan hadis, dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu suka memberikan pertolongan kepada saudaranya. Aftuna ma'jurin, berikan fatwa kepada kami, semoga Allah SWT memberikan pahala kepada ini kalian. Ini pertanyaan yang diajukan oleh sang penanya, dan kemudian jawabannya setebal risalah Al-Jawabul Kafi, jawaban yang memuaskan, yang mencukupi, atau jawabannya dalam bentuk risalah ada wadawa ini. Dan inilah ketika para ulama memberikan jawaban, memberikan nasihat, memberikan bimbingan dengan menukilkan qala Allah wa qala Rasul wa immatu salaf, dan ini menunjukkan tentang keluasan al-ilmu Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Bayangkan beliau menjawab pertanyaan dan kemudian jawabannya sebanyak risalah yang akan kita pelajari. Dan panjang, cukup panjang. Beliau bicara dari awal sampai akhir dengan berbagai macam penyajian. Sebagaimana gurunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, jawaban atas pertanyaan Al-Qadhi Wasit, seorang qadhi dari negeri Wasit yang bertanya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syaikhul Islam menulis jawaban itu dalam perjalanan antara asar sampai maghrib, jadilah kitab Aqidah Wasithiyah. Yang kalau kita bahas cukup memakan waktu yang panjang dan urian yang harus membutuhkan penjelasan yang cukup detail. Fa'ajaba Syekh Al-Imam Al-Alim Syekhul Islam Mufti Mufti Al-Firaq Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Bakr Ibnu Ayyub Imamul Mudarram Madrasah Al-Jauziyah Bitamsiq Al-Mahrusah radhiyallahu anhu. Maka menjawab pertanyaan tersebut Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim, orang yang alim, Syaikhul Islam Mufti, seorang mufti yang menunjukkan gelar-gelar yang sangat tinggi berkaitan dengan tingkat keilmuan seseorang dan menunjukkan tentang ini kepakaran Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam, tafsir, hadis, usul fiqih, kemudian nahwu, sharaf. Beliau ada orang yang sangat piawai di dalam ini berbagai macam cabang keilmuan tersebut. Termasuk di antara deretan murid beliau adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk dengan deretan murid beliau. Sehingga intinya beliau adalah seorang alim yang sangat dikenal luas di kalangan kaum muslimin, sehingga dikatakan dengan istilah Al-Allamah, alimnya orang-orang alim, gurunya para guru, Syamsuddin, matahari agama, ini kunyah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Ayyub, Imamul Madrasah Al-Jauziyah, pemimpinnya Madrasah Al-Jauziyah yang ada di Damsik, yang Allah jaga, semoga Allah meridhai beliau. Apa kata beliau? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Imam Ibnu Qayyim memuji Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sehingga ini menunjukkan tentang, menegaskan tentang harapan orang-orang yang mereka menderita penyakit apapun, agar tidak pernah berputus asa untuk berikhtiar mendapatkan obat dari penyakit yang tersebut. Kalau seandainya sebuah penyakit itu belum ditemukan obatnya bukan berarti tidak ada obatnya. Tetapi belum ditemukan obatnya, yang boleh jadi satu saat akan ditemukan obatnya. Karena yang jelas setiap penyakit ada obatnya. Penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan pernah berputus asa. Orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit fisik atau penyakit yang menimpa kepada jiwa atau hatinya, hendaklah dia tidak pernah putus asa untuk mengobati penyakit tersebut, tentu dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang segala urusan dan memiliki yang segala upun-upun para makhluknya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Thabata fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau menukilkan hadith yang ada di dalam sahih Bukhari. Ini dari hadith sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abu Hurairah, sahabat yang terkenal atau yang dikenal banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dalam umur yang cukup pendek keislamannya bersama Nabi, sekitar 3 atau 4 tahun keislamannya bersama Nabi. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu sampai 5374 hadis. Sehingga orang-orang Syiah berusaha untuk membuat kesan tentang pendustanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak mustahil Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai sekian banyak. Dengan catatan yang pertama, Abu Hurairah adalah sahabat yang mewakafkan dirinya untuk mengumpulkan hadis, sehingga beliau pun tinggal menjadi ahlu suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Yang kedua, Abu Hurairah orang yang memiliki hirs, yang memiliki semangat besar untuk mengumpulkan hadis. Sehingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Kata Nabi, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sudah aku sangka ya Abu Hurairah, tidak ada orang yang mendahului bertanya tentang masalah ini sebelum engkau. Min hirsika alal hadith. Ini catatan Nabi. Karena semangat anda, semangatmu dalam perkara hadith. Beliau orang memiliki semangat yang tinggi dalam mengumpulkan hadith Nabi. Yang ketiga, yang sangat penting lagi, dan ini intinya diantaranya, beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hafalan yang tidak lupa. Punya hafalan yang tidak lupa. Ini menjadi kunci orang bisa mengumpulkan banyak maklumat, mengumpulkan banyak ilmu ketika dia mengumpulkan dan tidak lupa. Sudah semangat, waktunya memang dikhususkan, kemudian punya hafalan yang tidak lupa, sangat wajar sahnya kemudian beliau memiliki hafalan sekian banyak hadis. An Nabi SAW anhu qala, jadi Nabi SAW beliau bersabda, ma angsalallahu da'an illa angsalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bagi penyakit itu syifa, obat penyembuh. Sebagian diterangkan menerangkan bahwa beda antara dawa dan syifa. Dawa itu obat, syifa itu penyembuh. Ada yang tidak membedakan keduanya. Sehingga syifa pasti memberikan kesembuhan. Sehingga tidak ada penyakit yang diturunkan Allah kecuali ada obat penyembuhnya. Dalam riwayat yang lainnya, dalam Sahih Muslim, likulli da'in dawa faida usiba dawa udda bara'a bi'idnillah. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat ini menimpa atau mengenai penyakit tersebut, ngepasi dengan penyakit tersebut, maka penyakit itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika obatnya itu pas berkaitan dengan penyakit itu, maka penyakit akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya beliau bawakan, innallaha lam yungsil da'an illa angsalallahu sifaan, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tidak sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, penyembuhnya. Alimahu man alimahu. Taulah orang yang tahu. Wa jahilau man jahilau, dan tidak taulah orang tidak tahu. Artinya ada obat, ada penyakit yang obatnya itu sebagian orang sudah tahu, sebagian orang lain belum tahu. Ada obat yang belum diketahuinya, ada obat yang telah diketahuinya, sehingga jangan diucapkan bahwa penyakit ini tidak ada obatnya, tetapi penyakit ini belum ditemukan obatnya. Boleh jadi satu saat akan ditemukan obatnya, yang jelas setiap penyakit ada obatnya, tapi ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui, sehingga ini pun juga mematuh seorang untuk selalu melakukan penelitian dan penelitian berkaitan dengan obat dari setiap ini penyakit. Sehingga ini diantaranya, kalau seorang belajar ilmu dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus mengembangkan ilmu ini yang akan membuat dia ini semakin maju. Maka hubungan antara takwa dengan ilmu, ya Allah dia katakan ketakwaan itu akan Allah ajarkan kepadanya ilmu. Wattaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kepada Allah taala. Atau wa may yattaqillaha yaj'alhu furqanan. Barang siapa yang bertakwa Allah, Allah akan jadikan baginya furqan, dan Allah akan ajarkan kepadanya ilmu. Di antaranya orang mereka berangkat dari melaksanakan apa yang diajarkan Allah, ajarkan Rasulnya, akan bisa menjadi sebuah ilmu yang berkembang terus seperti apa yang Allah ajarkan dalam ayatnya, dalam hadis nabinya. Contohnya berkaitan dengan ini, setiap penyakit ada obatnya. Sehingga orang yang mereka ingin mewujudkan hadis ini akan selalu melakukan penelitian, penelitian, penelitian, penelitian, sampai dia betul-betul mengetahui obat daripada penyakit tersebut. Dalam hadis yang lainnya, kecuali al-haram, kecuali penyakit haram. Ada yang mengatakan ini ketuaan, dan lewat yang lain dia mengatakan al-maut. Kalau kematian tidak ada obatnya, kalau sudah mati atau kematian, mau diobatkan kemanapun tidak akan ada penyembuhnya. Tapi selain kematian atau ketuaan, maka semuanya ada obatnya. Hanya yang ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Dan obat yang disampaikan Nabi dalam hadis ini adalah, kata beliau, umum. Atwa al-qalbi war-ruh wal-badan. Baik itu berkaitan obat-obat penyakit hati, obat penyakit ruh, obat penyakit badan, semuanya ada obatnya. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan akan datang. Bismillah, kita tuliskan dulu ikhwan, kita masuk isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.